Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita, dalam rangka menambah pahala kita, dalam rangka merubah diri ini menjadi lebih baik atau menjadi orang baik, menghilangkan segala karat-karat dosa dan karakter yang buruk. Karena obat dari itu semua adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu selalu minta ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab tentang mulatafatul atau mulafatat mulatafatil yatim wal banati wasairi dha'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqa alaihim wa tawadu'i ma'ahu wa khafdil janahi lahum. Bab bersikap lemah lembut kepada anak yatim, kepada anak perempuan, kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang hatinya sedang hancur, dan berbuat baik kepada mereka, menyayangi mereka, tawadu di hadapan mereka dan merendahkan hati di sisi mereka. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan betapa besar pahala orang yang mengurus armalah dan orang miskin, betapa besar pahala orang yang mengurus orang yang tidak punya keluarga, tidak punya tulang punggung, tidak punya pemimpin, pemimpin keluarga dan kehidupan, tidak punya suami, dan orang-orang miskin. Sampai-sampai Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, seperti al-qa'im alladhi la yaftur, seperti orang yang qiyamul lail dan tidak pernah capek. Orang ini orang yang senantiasa ibadah malam dan tidak pernah letih. Wa kasa'im alladhi la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah berhenti. Sepanjang tahun itu diisi dengan berbagai macam puasa sunnah dan maksimal. Hadirin Allah muliakan, ini bukan ucapan kosong, tapi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan isapan jempol. Ini dipraktikkan oleh para ulama, orang-orang soleh. Karena siapa yang tidak mau mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah? Siapa yang tidak mau mendapatkan pahala qiyamul lail dan ibadah malam sepanjang waktu tanpa kenal lelah dan kata letih? Dan siapa yang enggak ingin menjadi ahli siam? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sekali lagi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan kita harus berpikir bagaimana caranya menjadi sa'i alal armala wal miskin, menjadi orang yang mengurusi armalah dan orang miskin, atau hadis-hadis sebelumnya bagaimana menjadi kafil anak-anak yatim. Itu harus menjadi isu dalam diri kita saat kita bahas hadis-hadis seperti ini. Jangan cuma selewat aja. Ya, gimana caranya ya? Kalau kita gak bisa sendiri, gimana buat tim untuk ini ya? Bagaimana melibatkan saudara saya atau sahabat saya untuk hal-hal seperti ini ya? Harus menjadi quote-unquote kegelisahan kita, hadirin. Orang-orang besar itu punya kegelisahan, tapi bukan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, memikirkan pihak lain, memikirkan masyarakat, memikirkan orang-orang lemah. Bukankah itu contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naik ke Gua Hira? Kan beliau prihatin dengan kondisi masyarakat beliau yang melakukan berbagai kesyirikan. Jadi oleh karena itu, kembali ke hadis-hadis ini, coba kita renungkan dan coba kita pikirkan apa yang bisa kita perbuat. Apa yang bisa kita perbuat. Nah, berbicara tentang action atau langkah nyata, mari kita simak apa yang dibawakan oleh Abu Nuaim dalam Hilyah dari Al-Auza'i. Riwayat ini menyatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu pernah keluar di tengah kegelapan malam, hadirin. Kharaja fi sawadil lail. Beliau keluar sendirian di tengah kegelapan malam. Dan pada saat itu langkah kaki Umar dan gerak-gerik Umar itu terlihat oleh Talha. Fadhahaba Umar fadakhala baitan thumma dakhala baitan akhar. Dan Umar tidak sadar bahwa beliau dipantau oleh Talha radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an pergi menuju sebuah rumah dan memasuki rumah tersebut. Dan itu dilihat oleh Talha. Oh, masuk rumah Umar. Tapi bukan rumah beliau. Bukan rumah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Lalu beliau keluar lagi, lalu pergi ke rumah yang lain, lalu masuk lagi. Tsumma dakhala baitan akhar. Lalu masuk ke rumah yang lain. Sebuah kegiatan yang aneh. Dan di waktu malam, di tengah kegelapan malam. Ada apa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala masuk-masuk rumah orang? Dan siapa yang berada di rumah tersebut? Dan kenapa di waktu malam? Mungkin itu yang ada di benak Talha pada saat melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar dan Talha maksud saya. Itu memasuki rumah orang. Falamma asbah Falamma asbaha Talhatu dhahaba ila dhalikal bait. Dan ternyata apa yang dilihat oleh Talha radhiyallahu ta'ala an itu mengganjal hati beliau. Mengganjal hati beliau. Sehingga pada waktu pagi beliau memutuskan untuk mendatangi rumah-rumah tersebut, rumah-rumah yang didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi bukan hanya melihat lalu berlalu, oh mungkin lagi ini kali, oh mungkin lagi itu kali, oh mungkin saudaranya, oh mungkin ini. Enggak. Apa yang Talha lihat malam tadi itu membuat beliau memutuskan untuk mendatangi rumah-rumah itu di pagi harinya. Maka datanglah Talha radhiyallahu ta'ala an ke sebuah rumah yang didatangi oleh Umar bin Khattab tadi malam. Fa'idha bi'ajuzin umya mu'adah. Ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang wanita tua yang telah buta dan tidak bisa beraktivitas di luar. Udah di rumah aja. Karena faktor umur udah tua wanita ini. Dan bukan hanya tua, sudah tidak bisa melihat. Gak bisa ngelihat. Dan yang ketiga, gak bisa kemana-mana. Di rumah aja. Allahu Akbar. Ini selayak-layaknya armalah yang kita bahas. Wanita sendirian, dalam arti tidak ada keluarga, tidak ada tulang punggung, buta, tidak bisa melihat, dan gak bisa ngapa-ngapain. Faqala laha, maka Talha pun bertanya kepada wanita tersebut, kepada sang nenek ya, kalau bahasa kita ini udah nenek nih, bertanya kepada sang nenek, ma balu hadzal rajul ya'tik, mohon maaf nek, kenapa laki-laki tadi di apa laki-laki tersebut mendatangi engkau tadi malam? Talha nggak bilang Umar, karena juga sang nenek nggak bisa ngelihat. Ma balu hadzal rajul ya'tik, ada apa gerangan? Ada laki-laki datang kepada engkau nek tadi malam. Ngapain beliau di sini? Ada hubungan apa? Apa mungkin keluarga segala macam? Kenapa datang ke sini? Apa kata sang nenek hadirin? Innahu yata'ahaduni mundu kadha wa kadha ya'tini bima yuslihuni wa yukhrij 'anil adha. Allahu Akbar. Kata sang nenek dengan polosnya hadirin. Itu laki-laki. Nenek itu gak bilang, gak menyebutkan nama Umar. Bisa jadi beliau gak tahu juga siapa ini orang. Itu laki-laki datang rutin ke rumah saya. Rutin hadirin. Mundu kada wa kada. Lalu beliau sebutkan awal waktu itu pertama kali Umar datang, tapi nenek ini nggak sebutkan nama Umar, radhiyallahu. Jadi udah lama gitu, semenjak dulu beliau rutin datang ke rumah saya. Setiap malam, rutin datang di waktu malam. Kenapa datang? Ya tini bima yuslihuni. Beliau datang untuk memperbaiki urusan-urusanku, membantuku. Wayukhriju 'anil adza, dan mengeluarkan kotoran, mengeluarkan sampah, mengeluarkan berbagai macam yang enggak berguna di rumahku. Rutin. Laki-laki ini rutin datang untuk, kalau bahasa kita, untuk nyapu, untuk ngepel, untuk beres-beres. Kalau bahasa kita, untuk vakum mungkin, untuk ngurusin segala macam, untuk masak, mungkin ganti spray, bersihin kamar mandi kalau bahasa kita sekarang, beres-beres, bawain makanan, bawain minuman. Dan beliau mengeluarkan hal-hal yang mengganggu di rumah, misal buang sampah, debu disapuin terus dibuang keluar. Kalau bahasa kita, ngecek kulkas ada makanan yang udah mau expired apa enggak, udah basi atau belum, yang basi dikeluarin. Semua dibersihin sama ini orang, kata sang nenek. Dan sang nenek enggak sebut kata atau enggak sebut nama Umar radhiyallahu ta'ala an. Pokoknya diurusin semuanya. Urusan saya diurusin sama beliau itu. Dan rutin datang, bukan sesekali, rutin datang. Umar radhiyallahu ta'ala an. Allahu akbar. Apa kata Talha? Thakilaka ummuka ya Talha. Talha bicara dengan dirinya, celaka engkau ya Talha. Bahasanya, gimana sih engkau wahai Talha? Bicara dengan dirinya sendiri. Kamu tuh gimana sih Talha? A'atharati Umar tatabba. A'atharati Umar tatabba. Apakah tadi engkau terbesit untuk mencari kesalahan-kesalahan Umar? Allahu Akbar. Apakah engkau terbesit untuk mencari kesalahan-kesalahan Umar? Jadi mungkin ada sedikit rasa curiga, rasa kenapa Umar masuk ke rumah ini? Jangan-jangan mau masuk ke rumah. Pokoknya ya biasa syaitan kan. Syaitan kan suka gitu. Membuat kita suudzon sama, buruk sangka sama saudara kita. Membuat kita berpikir gak baik tentang saudara kita. Membuat kita berpikir macam-macam tentang teman atau sahabat kita. Kan begitu. Dan itu permainan syaitan. Dan Talha menegur keras diri beliau. Celaka. Apa? Gimana engkau wahai Talha? Orang kayak gini, bahasanya orang kayak begini disuudzonin. Orang seperti ini ada pikiran-pikiran enggak positif. Sosok seperti ini dipikirkan macam-macam. Allahu Akbar. Umar bin Khattab. Oh iya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala masuk ke rumah orang-orang yang lemah, diberesin semuanya, dibersihin, disapu, dipel kalau bahasa kita, diberes-beres, diganti spraynya, divakum, dilap-lapin itu jendela segala macam. Mungkin ada air di bak dikuras biar nggak ada jentik-jentik nyamuk. Kamar mandi dibersihkan. Dan sang nenek yang tidak bisa melihat itu, yang mungkin nggak tahu siapa yang melakukan itu, mengatakan ini laki-laki, ini sosok rutin datang ke rumah saya, rutin. Radhiyallahu ta'ala. Dan gak pamer-pamer. Makanya terbesit sesuatu di hati Talha, karena Umar gak bilang-bilang. Dan itu kan resiko kalau kita diam-diam. Bisa jadi kebaikan kita dipikir sebaliknya sama orang. Tapi sosok-sosok yang ikhlas seperti Umar nggak peduli dengan itu. Karena bagi mereka yang penting Allah ridho. Dan ini cambukan keras bagi kita. Apakah ada di antara kita sesibuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an? Apakah ada di antara kita yang lebih padat aktivitasnya dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an? Lalu umur ini dihabiskan untuk apa? Mana sumbangsih kita buat orang lain? Mana karya kita untuk sesama? Apa yang sudah kita lakukan? Proyek apa? Program apa? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan setiap kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Kullun ya'malu 'ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang beramal dengan kotaknya masing-masing. Tapi jangan buru-buru bilang saya enggak ada waktu. Jangan-jangan bukan enggak ada waktu, tapi waktu kita enggak berkah. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan rutin, kata sang nenek, rutin datang beres-beres, dan yukhriju anil adzan, kotoran dibuang dan seterusnya. Segala hal yang ini dikeluarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tokoh besar, Amirul Mukminin, tokoh orang yang hidupnya sangat sibuk masih bisa melakukan hal seperti ini. Karena para sahabat ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah, ingin mendapatkan pahala qiyamul lail. Ini kan qiyamul lail ya. Qiyamul lail dan ibadah malam tanpa kenal lelah. Dan berpuasa tanpa henti. Dan ini yang perlu kita renungkan. Jadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya hadis yang dibaca, tapi hadis dan sabda yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Sabda yang hidup di tengah-tengah orang soleh. Terjawantahkan. Dan berangkat dari riwayat ini kita lihat bagaimana kualitas para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak heran Rasulullah SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Tidak heran Nabi kita SAW mengatakan Umar fil jannah, Umar masuk surga. Tidak heran beliau dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi teladan dan rujukan setelah Nabi SAW wafat. Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini luar biasa, beres-beres. Kita ini kerdil di hadapan orang-orang soleh terdahulu. makanya kata para ulama, kalau kita ngaji, kita belajar, kita berhijrah, lalu terbesit ada bibit-bibit kesombongan, segera buka lembaran-lembaran emasnya para ulama dulu, lalu bandingkan diri kita dengan mereka. Emang ada seujung kuku mereka? Gak ada. Lalu apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita pamerkan? Prestasi apa yang bisa kita angkat? Selesai ini. Kalau kita lihat riwayat ini, selesai kita hadirin. Siapa di antara kita bisa begini? Kalau mungkin ada yang bisa, alhamdulillah ya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kesibukan seperti Umar radhiyallahu ta'ala, dengan posisi seperti Umar radhiyallahu ta'ala, makanya itu kata Prabu, kalau ada bibit kesombongan, coba lihat kembali kehidupan orang-orang soleh terdahulu, kehidupan ulama-ulama, lalu bandingkan diri kita. Wih, jauh hadirin, jauh. Mereka tuh luar biasa. Mereka luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhum. Allah Ta'ala bisawab, ini salah satu contoh real penerapan as-sa'i 'alal armalah wal miskin. Bagaimana seseorang itu, kan sa'i kemarin masih ingat keterangan para ulama, apa keterangan ulama as-sa'i? Orang yang bolak-balik ngurus. Lihat Umar bin Khattab rutin bolak-balik ke rumah-rumah tersebut. As-sa'i 'alal armalah wal miskin. Orang yang ngurus urusan armalah dan orang miskin, dan kita sudah jelaskan armalah panjang lebar. Pada dasarnya ulama mengatakan wanita yang tidak punya keluarga, tidak punya pemimpin, tidak punya suami, baik yang pernah menikah maupun yang belum menikah. Dan sebagian ulama yang lain bisa jadi bukan hanya wanita, tapi laki-laki yang gak punya keluarga. Walaupun secara umum ini diarahkan kepada wanita. Dan dijelaskan juga semakin berusia wanita tersebut, semakin lemah wanita tersebut, semakin layak untuk masuk kata armalah. Dan semakin layak untuk dibantu. Bukan mau dibantu, diurusi bahkan. Dan ini menunjukkan PR kita besar hadirin. PR kita besar. PR kita banyak. Jadi kita harus minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai melangkah ke amalan-amalan seperti ini. Sehingga syaitan gak ganggu kita, sibuk ngurusin hal yang gak bermanfaat, sibuk ngurusin hal-hal receh misalnya, yang gak penting, atau sibuk ngeribetin diri kita, dan akhirnya kita gak produktif. Jadi kita harus sibuk mentauhidkan Allah, kita harus sibuk beribadah kepada Allah, lalu kita harus sibuk ngurusin banyak orang semampu kita. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Bahkan kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, catat ucapan beliau ini penting, dan ini jadi bekal kita. Kata beliau, hubbul masakin aslul hubbi fillah, mencintai orang-orang miskin itu dasar dari cinta karena Allah. Li'annal masakina laisa indahum minad dunya ma yujibu mahabbatahum li ajlihi. Karena orang-orang miskin itu enggak punya dunia yang bisa menjadi daya magnet kita ke mereka dan mencintai mereka. Jadi orang yang mencintai anak orang miskin, orang susah, armalah dan seterusnya, anak yatim, itu peluang ikhlasnya tuh besar, hadirin. Selama gak dieksploitasi, selama ini lihat Umar, rahasia semua. Dan kalaupun di ini seperlunya, misalnya kalau kita bareng sama orang-orang, kita harus kasih data pertanggungjawaban dan lain sebagainya, ya udah. Tapi selebihnya seperlunya saja. Karena mencintai orang miskin adalah aslu al-hubbi fillah. Itu salah satu dasar cinta karena Allah. Karena orang miskin tidak punya dunia yang bisa menarik perhatian kita ke mereka. Beda dengan yang lain. Bisa jadi dekat karena uang. Bisa jadi dekat karena dia menjabat. Bisa jadi dekat karena dia punya posisi. Nah, orang miskin gak punya itu, hadirin. Jadi kalau kita bisa mencintai mereka dengan tulus, dengan ikhlas, itu cinta karena Allah. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga ini menginspirasi dan membuat kita berpikir, membuat kita mencari ide, dan membuat kita melangkah agar ilmu-ilmu ini menjadi ilmu nafi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, Wallahu fi'unil abdi makanal abdu fi'uni akhi. Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba itu membantu saudaranya. Dan Nabi SAW bersabda, innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum, atau kama qala. Kalian itu ditolong dan diberikan rezeki melalui orang-orang lemah di antara kalian. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga bermanfaat. Sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingatkan untuk kita semua yang belum menyelesaikan puasa 6 hari Syawal, masih ada waktu, tapi sudah tidak banyak. Jadi tolong diperhatikan dan jangan sampai kita sia-siakan pahala puasa setahun penuh. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waiyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan orang yang beliau cintai. Semoga Allah menjaga Ustaz Tim serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya seorang mahasiswi. Ayah saya meninggal pada Oktober tahun lalu. Alhamdulillah saya sembari kuliah juga bekerja di sebuah yayasan anak muslim dan mendapatkan pendapatan. Alhamdulillah dari penghasilan ini saya hampir tidak meminta uang jajan lagi ke mama saya. Apakah jika saya membantu memenuhi kebutuhan mama saya yang janda, saya bisa mendapatkan pahala seperti berjihad di jalan Allah dan seperti pahala sholat malam dan puasa tanpa henti Ustaz, selain pahala berbakti kepada orang tua? Ya, ada lagi tapi mungkin terputus. Ya, mungkin saya jawab walau ta'ala bisawab. Yang pertama, semoga ayah yang bertanya mendapatkan nikmat kubur di alam barzakh dan diterima amal ibadahnya dan diampuni segala khilaf dan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga seluruh kita yang orang tua kita telah meninggal dunia, semoga Allah memberikan nikmat kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga yang bertanya mendapatkan pahala tersebut bahkan lebih besar lagi, karena ini berkaitan dengan bir walidain, dan bir walidain fardu ain. Jadi bukan hanya dapat, tapi dapat yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Semoga Allah memberikan hal itu semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah karuniakan limpahkan rahmatnya yang luas untuk para ulama, guru-guru kita, khususnya untuk Imam Nawawi, Ustadz, keluarga serta tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afan, sebelumnya di luar tema, izin bertanya Ustadz, saya ada hutang puasa Ramadan kemarin 11 hari. Qadarullah baru bayar 1 hari. Saya sakit. Per hari ini Senin 23 Mei, saya baru bayar 8 hari, masih ada sisa 3 hari. Sedangkan bulan Syawal kurang lebih 8 hari lagi. Saya berharap bisa melengkapi dengan puasa Syawal 6 hari. Bagaimana sebaiknya ya Ustaz, mohon nasihatnya. Dengan kondisi seperti ini, walau ta'ala bisawab, penanya bisa selesaikan 6 hari Syawal dulu, baru setelah itu mengqadha, sebagaimana keterangan jumhur para ulama atau mayoritas para ulama yang membolehkan Allah atau yang mensahkan hal tersebut, yang mensahkan itu keterangan mayoritas ulama. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallah. Alhamdulillah. Ilahi ila anta. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.